Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnari wa ba'd. Insyaallah kita akan melanjutkan kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib yang membahas tentang hadis-hadis yang sahih dalam motivasi seorang muslim dia terus menjadi orang yang multazim, orang yang komitmen terhadap agamanya, berkomitmen terhadap tauhid, berkomitmen terhadap sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih di dalam kitab yang pertama, kitab Al-Ikhlas, kita sampai kepada hadis yang ketujuh. Qala wa an-Dhahhak ibni Qais radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang bernama Al-Dhahhak bin Qais radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqul, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yang memiliki barakah yang luas, wa ta'ala dan yang maha tinggi, yaqulu mengatakan, ana khairu syarikin faman asyraka ma'iya syarikan fahuwa li syariki. Kata Allah, aku adalah khairu syarik, yani sekutu yang terbaik. Maksudnya tidak membutuhkan sekutu dan dibersihkan dari sekutu, yakni yang sebanding semisal dengannya. Kata Allah selanjutnya, faman asyraka ma'iya syarikan fahuwa li syariki, maka barang siapa yang dia menyekutukan aku dengan sekutu apapun, fahuwa li syariki, dia untuk sekutuku. Yani untuk sekutuku maksudnya bukan persetujuan, tapi pengabaran bahwa dia bukan lillah, tapi amalan dia itu adalah bagi yang dia menyekutukan Allah dengannya. Ya ayyuhannasu akhlisu a'malakum, wahai sekalian manusia, Ini berarti sepertinya sudah ucapan Nabi Muhammad SAW lagi. Wahai sekalian manusia, akhlisu amalakum, murnikan amalan-amalan kalian. Al-ikhlas itu maksudnya memurnikan tujuan amalannya, tidak dicampuri dengan tujuan selain Allah Subhanahu wa taala. Akhlisu amalakum, murnikan amalan-amalan kalian. Fa inna Allah tabaraka wa taala la yaqbalu minal a'mali illa ma khalusa lahu. Karena sesungguhnya Allah tabaraka wa taala la yaqbalu minal a'mal, tidak akan menerima amalan illa ma khalusa lahu, kecuali yang murni baginya. Wala taqulu hadhihi lillahi wa lirrahimi, jangan kalian mengatakan ini untuk Allah dan untuk rahim, yakni untuk kekerabatan tali silaturahim atau demi rahim gitu. Fa innaha lirrahimi, karena yang seperti itu nanti akan diperuntukkan bagi rahim. Walaysa lillahi minha syai', dan tidak ada sedikit pun yang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala taqulu hadhihi lillahi wa liwujuhikum, fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi minha syai'. Ini adalah untuk Allah dan untuk wujuhikum, yakni bisa jadi maksudnya mengharapkan ridho kalian. Karena yang seperti itu adalah untuk wujuhikum, wujuhikum yakni untuk kalian. Walaysa lillahi min hasyai, dan tidak ada sedikit pun yang bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini disebutkan rawahul bazzaru bi isnadin la ba'sa bihi wal baihaqi, diriwayatkan oleh al-Imam Al-Bazzar rahimahullah dengan sanad yang la ba'sa bihi, tidak mengapa gitu. Yakni masih tidak dikatakan dhaif. Wal Baihaqi, serta al-Imam Al-Baihaqi. Qala al-Hafiz, al-Hafiz berkata, lakin ad-Dhahhak ibn Qais mukhtalafun fi suhbati. Ya, jadi pembicaraan itu bahwa ad-Dhahhak bin Qais masih diperselisihkan fi suhbatihi, apakah dia itu sahabat atau tidak termasuk sahabat itu. Demikian yang disebutkan. Adapun Asy' al-Albani mengatakan sahih li ghairihi. Jadi hadis itu kalau sahih li ghairihi, sahih tapi karena yang lain gitu. Pada awalnya hadis itu sendiri dhaif gitu, atau hasan, yang meningkat derajatnya menjadi sahih, naik ke atas karena dikuatkan hadis yang lain. Tambahan pengetahuan ya, barangkali nanti kalau antum membaca buku atau apa itu ada istilah seperti ini. Hadis itu kan dari yang bawah, dhaif, lemah. Yang lemah ini dia tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, dhaif. Ya. Dhaif ini nanti ada dua. Dhaif yang dia syadid, dhaifnya itu sangat. Dan ada dhaif yang munjabir. Munjabir ini dhaif yang nanti masih bisa menguat dengan jalan yang lain. Saya contohkan, dhaif yang dia itu syadid, dhaif yang dia itu lemah sekali dan tidak bisa dikuatkan, di antaranya karena di dalam sanadnya ternyata ada rawi yang dalam biografinya disebut muttaham bil kadzib. Muttaham bil kadzib itu dia tertuduh pernah berdusta. Jadi kalau orang itu dia sudah pernah berdusta, dalam ilmu hadis itu sudah enggak diterima sama sekali riwayatnya. Apalagi terbukti berdusta ini. Ya. itu riwayat hadisnya, riwayat ilmunya itu enggak diterima, enggak didengar dia. Kalau sudah pernah berdusta. Sampai kata Imam Malik, walaupun ya. Jadi Imam Malik itu mengatakan, jangan kamu ambil ilmu dari empat golongan, empat macam orang. Di antaranya adalah man yakdzibu fi haditsin nas walau lam yakdzib fi haditsir rasul. Di antaranya yang kita jangan ngambil ilmu dari dia adalah orang yang pernah dusta, bohong ketika berbicara biasa dengan manusia. Walaupun kalau dalam menyampaikan hadis dia enggak pernah bohong. Menyampaikan hadis enggak pernah bohong, tapi ketika di pembicaraan biasa dia terbukti pernah berbohong. Gitu. Terbukti pernah berbohong sengaja. Itu jangan diambil ilmu dari orang seperti itu. Gitu. Nah. Balik lagi ke masalah istilah tadi, istilah hadis tadi. Ada dhaifun jiddan, dhaif sekali. Itu karena diantaranya ya itu tadi. Ya ini ada orang yang atau rawinya itu pernah berdusta. Ini salah satu contoh. Yang seperti ini itu tidak bisa dikuatkan dengan jalan yang lain. Sudah ini enggak ada ibrah sudah. Dan enggak ditoleh gitu istilahnya. Nah ada dhaif itu yang munjabir. Dhaif yang munjabir itu maksudnya injabaro, dia itu bisa dikokohkan oleh yang lainnya. Dhaif yang munjabir ini riwayat dari perawi yang dia itu jujur. Dia jujur dia. Tapi lemah hafalannya. Jujur tapi lemah hafalannya. Jadi kadang kalau meriwayatkan sesuatu itu ada yang terceder gitu. Ada yang kurang gitu. Tapi dia orangnya jujur. Nah, yang seperti ini ya, dia masih bisa dikuatkan kalau ada jalan riwayat hadis yang lain. Ya. Ketika ada jalan riwayat hadis yang lain, kok sama lafadznya gitu. Ya. Berarti yang tadinya dhaif ini tadi meningkat menjadi hasan li ghairihi. Hasan itu termasuk hadis yang sahih, tetapi sahihnya ya tidak tinggi gitu. Hasan li ghairihi, dia menjadi hasan karena ada jalan yang lain. Nah, yang hasan ini, yang hasan li ghairihi ini sudah bisa dijadikan hujah. Di atasnya lagi ada hasan li dzatihi. Hasan li dzatihi ini ya, orangnya jujur ya, orangnya jujur. Dia juga tidak salah dalam meriwayatkan. Tapi tingkat kesikohannya ya, kekuatan hafalannya tidak sampai kepada perawi-perawi hadis yang sahih. Enggak sampai seperti itu. Kayak seperti ini, ini hasan lidatihi. Lidatihi itu dia sendiri sudah hasan. Enggak perlu dikuatkan yang lain. Dia perlu dua yang lain, dia sudah hasan. Nah hasan lidatihi ini bisa meningkat lagi ya. Ketika ada penguat yang lain ya. Ada penguat yang lain, dia bisa meningkat ke sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi, jadi sahih karena ada penguat yang lain. Nah ini hadis sahih li ghairihi itu seperti itu. Ini kan kita bahas dapat sahih li ghairihi gitu. Hasil sahih li ghairihi itu seperti itu. Dia hasan, ada penguat yang lain, jadi naik lagi sahih li ghairihi. Nah di atasnya ya, nah, di atasnya itu yang paling atasnya dalam kesahihan itu sahih li dzatihi. Sahih li dzatihi yani dia sendiri sudah sahih. Hanya satu jalan itu dia sudah sahih. Nah. Hadis ini, hadis kita yang ketujuh ini tingkatnya kata Syekh Al-Albani rahimahullah sahih li ghairihi. Sahih li ghairihi. Faedah yang diambil ya. Targhib, motivasi untuk mengikhlaskan amalan. Disebutkan di sini a'malakum, amal-amal kalian. Berarti yang dimaksud adalah seluruh amalan ketaatan ya. Seluruh amalan baik, seluruh amal soleh, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud tidak akan diterima itu tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau memang murni di dalam dia berbuat ketaatan tersebut meniatkan untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhlas itu hukumnya wajib. Ya, ikhlas itu hukumnya wajib. Seperti satu riwayat tentang hadis innamal a'malu binniyat yang nanti juga akan datang. Hanya saja tambahan riwayat itu dibahas oleh para ulama itu, tentang kesahihannya. Ada dikisahkan seseorang yang dia berhijrah. Dia ikut berhijrah dari Makkah ke Madinah. Tapi niatan dia berhijrah dari Makkah ke Madinah itu ya, karena pengen mengejar seorang wanita yang ingin dia nikahi. Jadi dia hijrahnya itu karena nanti agar bisa menikah dengan seorang wanita yang ketika itu hijrah ke Madinah. Nah, yang seperti ini ya, itu bukan hijrah yang lillahi ta'ala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrah dia karena hendak meraih dunia atau karena ada seorang wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada siapa dia berhijrah. Kepada siapa dia berhijrah. Nah, jadi benar-benar harus seluruh amalan itu ikhlas lillahi ta'ala. Ya. Kelihatannya teorinya mudah, tetapi pada prakteknya antum akan mendapati berbagai macam rintangan untuk itu. Ya. Kadang merasa tidak dihargai, misalnya. Ya. Orang mau menghargai kita atau tidak, mau menghormati kita atau tidak, ya, yang penting kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan? Kita mau dihargai atau tidak, orang mau hormat sama kita atau tidak, gitu. Yang penting kita itu ya, diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi harga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, yang seperti ini yang berat. Ya, untuk menanamkan ya rasa ikhlas di dalam hati. Yang selanjutnya, al hadis ats-tsamin, hadis yang ke-8. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia berkata, yakni bertanya kepada Rasul, ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wadh-dhikra malahu? Wahai Rasulullah, coba beritahu aku tentang seseorang yang berperang. Bayangkan ini, jadi amalan yang dia amalkan itu bukan amalan biasa. Amalan berjihad fil ma'rikah, berjihad di medan pertempuran. Ya. Kalau orang bertempur di dalam jihad itu kan antara hidup dan mati, kan begitu. Ya. Kalau kita membayangkan, tentunya orang yang ikut berjihad seperti itu orang yang benar-benar ikhlas, ya. Karena dia sampai berani dalam tanda kutip bertaruh nyawa. Tetapi orang ini bertanya tentang keadaan yang lain. Ada seseorang yang dia ikut berperang, berjihad fisabilillah, yaltamisul ajra wa dzikra, tapi dia menginginkan mendapatkan pahala. Demikian pula adzikra, adzikra itu penyebutan manusia. Masih ada di hatinya itu pengen dia dikenang sebagai seorang mujahid. Masih pengen dia disebut oleh manusia sebagai seorang yang berjihad, gitu. Atau pengen disanjung, fulan kemarin ikut jihad misalnya. Jadi niatannya ada dua, pengen pahala dan juga pengen sanjungan dari manusia. Malahu, kata orang ini, apa yang akan dia dapatkan? Kalau orang menggandengkannya seperti ini, apa yang akan dia dapatkan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la syai'a lahu. Dia enggak dapat apa-apa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak mendapat apa-apa. Yakni tidak mendapatkan pahala sama sekali. Fa'adaha salasa mirarin, sampai orang tadi yang bertanya tadi mengulangi pertanyaannya 3 kali. Wa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lah. Dan setiap dia bertanya lagi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, dia enggak dapat apa-apa. Dia tidak mendapatkan apapun. Ya. Suma qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innallaha azza wa jalla la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa tughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan menerima satu amalan kecuali yang ikhlas. Ikhlas sekali lagi murni. Murni ditujukan untuk Allah. Wa tughiya bihi wajhuhu, dan yang dicari adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang dicari adalah Allah Subhanahu wa taala, biar Allah saja yang memberi saya pahala begitu. Semata-mata 100% jihad saya ini adalah lillahi taala gitu. Sampai ada satu masjid ya di daerah sana. Masjid itu namanya Masjid Lillahi Taala. Insyaallah. Semoga mendapatkan apa yang dia inginkan. Masjidnya tidak dia namai dengan nama dirinya, bukan, ya. Atau tidak dinamai dengan nama yasanya, tapi namanya adalah Masjid Lillahi Taala. Insyaallah. Nah, dinukilkan seingatana disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala atau yang lainnya, kalau ada seseorang membangun masjid kemudian dia menamai dengan nama dirinya, ya, itu menunjukkan ketidakikhlasannya. Orang bangun masjid kok dia namai dengan nama dirinya, ya, maka itu menunjukkan ketidakikhlasannya. Nah, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i bisnadin jayyid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Al-Imam An-Nasa'i dengan sanad yang jayyid, sanad yang bagus, termasuk dari hadis yang sahih. Wa sata'ti ahaditsu min hadzal naw'i fil jihad insyaallah ta'ala. Nanti akan datang hadis-hadis yang semisal dengan ini di dalam bab jihad insyaallah ta'ala. Jadi terkadang ada orang yang dia susah payah di dalam amalan tetapi enggak dapat apa-apa. Maka kita khawatir, ya, kalau Rasulullah SAW, amalan kita itu tidak ikhlas lillahi ta'ala, akan masuk di dalam ansaman. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma'amilu min amalin waja'alnahu haba'an mansura. Wa qadimna ila ma'amilu min amal, dan kami hadapkan kepada dia amalan-amalan, atau kepada mereka amalan-amalan yang dulu sudah mereka perbuat. Waja'alnahu haba'an mansura, kemudian kami jadikan amalan tersebut haba'an mansura, yakni seperti debu yang berterbangan. Jadi enggak ada bobotnya, enggak ada nilainya sama sekali. Ini yang kita khawatirkan bila amalan itu tidak ikhlas. Makanya masalah niat itu perkara yang penting. Sampai-sampai ada seorang ulama salaf mengatakan kam min amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah wa kam min amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah. Gara-gara niat itu, betapa banyak amalan yang secara zahirnya seperti amalan yang kecil, amalan yang ringan, tapi bobot pahalanya itu dibesarkan karena keikhlasan niatnya. Bobot pahalanya itu dibesarkan karena keikhlasan niatnya. Wa kamin amalin kabir, sebaliknya betapa banyak amalan yang secara zahirnya itu amalan yang besar, ya, tusaghiruhu anniyah, tapi dikecilkan bobot pahalanya gara-gara niatnya yang tidak ikhlas atau kurang dalam keikhlasan. Kurang dalam keikhlasan. Disebutkan di dalam hadis, ya, awwalu ma tusa'aru bihimun naru salasah. Yang Abu Hurairah itu ketika hendak menyampaikan hadis ini, beliau itu pingsan gitu, karena takutnya terhadap ancaman hadis tersebut. Mau nyampaikan lagi, pingsan lagi, tidak kuat. Rasulullah SAW mengatakan bahwa tiga orang yang neraka itu nanti akan dinyalakan pertama kali untuk mereka. Di antaranya adalah seorang qari, gitu, yang dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kecerdasan hafalan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menghafal Al-Qur'an, dia mempelajari Al-Qur'an bukan lillahi taala, tapi liyuqal qari, agar disebut sebagai seorang qari, seorang yang berilmu terhadap Al-Qur'an. Waqad qil, dan sudah terjadi, dia dapat itu, dapat julukan tersebut sesuai dengan keinginan dia, dapat sanjungan tersebut sesuai dengan keinginan dia. Fa'amara bihi, tetapi kemudian diperintahkan, ya, untuk menghukum orang ini, fa'ulqiya finnar, dilemparkan neraka. Ya. Itu kalau kita bayangkan usahanya dulu besar, usaha orang menghafal Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Yang kedua, seorang mujahid, ya, dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalan jihadnya ini kan amalan besar juga. Ya. Sebagaimana kata ulama salaf tadi, tusaghiruhu an-niyyah, dikecilkan bobot pahalanya bahkan sampai enggak dapat pahala gara-gara niatnya yang rusak tadi. Dia berjihad karena ingin disebut sebagai seorang yang suja, pemberani. Ya. Seorang mujahid gitu. Waqad qil, dan dia dapat itu julukan, dia mendapatkan sanjungan tersebut ketika dunia. Fa amara bihi, kemudian Allah memerintahkan untuk menghukum orang ini, dan dia juga dilemparkan neraka. Demikian pula orang yang ketiga, kalau qori tadi disebut qori, terkadang juga maknanya alim, agar dia disebut sebagai ulama gitu. Alhamdulillah, dia juga dilemparkan neraka. Yang ketiga adalah orang yang dia jawad, orang yang dia dermawan, ya, banyak melakukan sedekah, tapi ternyata di niatannya tidak ikhlas lillahi ta'ala, tapi masih ada keinginan untuk disanjung oleh manusia. Waqad qila, dan itu dia dapat itu sanjungan itu. Fa'amara bihi, maka kemudian Allah merintahkan untuk menghukum orang ini, faul qiyafinnar, dia juga dilemparkan neraka. Kalau orang yang ikhlas, ya, seseorang yang pandai tentang ilmu agama kemudian disanjung, itu dia enggak suka. Dia tidak suka dengan itu. Ya. Kalau seseorang yang ikhlas ketika dia berjihad fi sabilillah kemudian dipuji oleh orang, masya Allah kamu ini pemberani dalam berjihad, banyak berjihad, itu dia enggak akan suka kalau disanjung seperti itu. Dan seseorang yang dia itu jawad, ya, dermawan, ketika dia sudah mengikhlaskan lillahi ta'ala, ya, dapat pujian itu dari Allah, gitu. jangan dari manusia. Kalau dipuji manusia, maka dia enggak suka untuk dipuji seperti itu. Masalah antum ya dermawan. Enggak, jangan bilang seperti itu. Ini diantara bukti keikhlasan mereka. Itu. Para ulama kita, Syekh Ibnu Baz rahimahullah, ya. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang kita dapati cerita dari mereka ketika mau muhadharah disanjung tentang keilmuannya, itu pertama yang disampaikan adalah mengkritik si penyanjung tadi. Kritik, saya tidak seperti yang disifati. Saya bukan seorang alamah, seorang yang sangat pandai. Saya bukan. Ya. Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, ya, ketika ada yang menyanjung beliau, ya, beliau juga mengatakan seperti itu. Jangan katakan saya seorang alim. Saya bukan seperti yang disifati. Saya ini hanyalah tuwailid. Di dalam bahasa Arab itu ada sighah bentuk untuk tazhir. Tazhir itu untuk mengecilkan sesuatu. Kalau penuntut ilmu itu namanya talibul ilmi. Nah, untuk mengecilkan seorang penuntut ilmu kecil itu menjadi tuwailid. Tuwailibul ilmi. Nah, kalau Syekh Al-Albani saja mensifati dirinya tuwailibul ilmi, masa kita mensifati diri kita sebagai sekolah Islam? Tuwailibul ilmi. Nah, jadi kalau orang itu ikhlas, ya, wallahu hasibu, itu tidak suka untuk kemudian dia itu dipuji oleh manusia. Malah dia takut, jangan muji saya di depan saya. Jangan muji saya di depan saya atau di depan orang lain. Gitu. Ya. Dikisahkan pula yang saya ingat Abdullah bin Mubarak ya, rahimahullah ta'ala, ketika Mubarazah, jadi Mubarazah itu ketika dua pasukan bertemu itu kan ada duel dulu ya. Apa namanya, tanding satu lawan satu gitu. Beliau sampai sanggup untuk membunuh beberapa orang kafir di duel itu dalam kondisi ditutup mukanya. Ketika kembali ke barisan, ada yang tahu tentang beliau. Kamu Abdul Mubarak ya? Itu. Dia bilang, iya, tapi jangan cerita selama saya masih hidup. Jangan cerita selama saya masih hidup. Itu. Kenapa? Hati itu lemah. Ya. Hati itu lemah. Dan tabiat manusia itu suka untuk disanjung. Antum lebih suka untuk dipuji apa dikritik? Terus terang saja. Suka untuk dipuji apa suka untuk dikritik? Nah, orang akan suka untuk dia dininabubukkan dengan pujian dan enggak pernah dikritik kan begitu. Hati itu lemah. Kisah pura dari Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini sampai-sampai Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menyatakan kullu khisalil khairi fihi. Seluruh sifat baik itu ada pada beliau. Seluruh sifat baik itu ada pada beliau. Seorang alim, ulama, muhaddis, ya, orang yang thiqah, dermawan, juga jihadnya, ya. Jangan tanya lagi ya, Abdul Mubarak ini. Satu ketika, ya, dia biasa bertemu dengan seseorang yang biasanya belajar pada beliau di satu tempat. Nah, ketika di tempat yang sama, kok si fulan enggak kelihatan ini? Nah, Abdul Mubarak bertanya kepada pemilik tempat tersebut, "Di mana si fulan?" Kata pemilik tempat ini, "Oh, si fulan yang biasa belajar itu dia sekarang sedang di penjara." "Kenapa di penjara?" Kata orang ini, "Karena dia punya hutang yang sudah jatuh tempo enggak lunas." Akhirnya di penjara. Beliau tanya, berapa hutangnya? Sekian dan sekian. Langsung Abdul Mubarak, ya, kalau tidak salah, nitip kepada orang ini, bayar hutangnya, ya, ini saya kasih, bayar itu hutangnya, lunasi begitu agar dia bisa keluar dari penjara. Tapi jangan cerita kalau saya yang melunasi hutangnya. Akhirnya benar, dilaksanakan amanah tersebut. Di hari yang lain, ya, si pemuda ini tadi datang bertemu dengan Abdul Mubarak. Kemudian bercerita, ya, Masya Allah ya. Saya kemarin di penjara karena ada hutang yang besar yang saya gak mampu untuk bayar, sudah jatuh tempo. Ternyata ada orang baik yang melunasi hutang saya. Apa jawaban Ulul Albab? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Enggak bilang itu saya. Kamu enggak tahu ya itu saya. Enggak bilang seperti itu. Alhamdulillah. Makanya, orang yang dia itu ikhlas ya, maka dia akan tidak suka untuk dipuji tentang amal ketaatan yang dia lakukan. Nah, bahkan ada tuntunan untuk jangan kita itu suka memuji orang terhadap amal solehnya di depan dia. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di dalam kitab sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melihat seseorang madihan rajulan, sedang memuji seseorang di depan dia. Kamu begini, kamu begini, kamu begitu, pujian. Nabi Muhammad SAW melihat itu, beliau langsung menegur si orang yang memuji. Kata Nabi, waihat, celaka kamu, kotak ta'unuka sahibik. Diistilahkan oleh Nabi, kamu sedang memenggal kepala temanmu ini. Maksudnya adalah kamu sedang mengantarkan dia ke dalam kebinasaannya. Enggak boleh gitu. Fa in kana la mahalata, kalau kamu mau tidak mau ya, enggak bisa untuk keluar dari pujian, maksudnya harus memuji seseorang. Faqul, maka ucapkanlah ahsibuhu kadza wa kadza, wallahu hasibuh. Saya kira begitu. Menurut saya si fulan ini begini dan begitu dari amal baiknya itu tadi. Wallahu hasibu, tapi Allah nanti yang akan menghisabnya. Allah yang akan menghisabnya. Nah, itu ya. Jadi jangan suka uji-uji gitu ya. Apalagi pujian itu ada maunya. Masya Allah antum ini dermawan ini. Ya. Masya Allah antum ini sambil yang satu gini ya. Masya Allah antum ini. Jangan seperti itu. Ada tuh dari Nabi Sosan, yakni kalau kita ingin menyelamatkan amalan kita, hendaknya kita juga berusaha untuk menyelamatkan amalan saudara kita ini. Gitu. Nah. Hadis yang berikutnya. Yang ke-9, wa an Abi Darda an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Darda, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa mabtughiya bihi wajhullah. Dikatakan oleh Syekh Al-Albani, hasan li ghairihi. Nah, ini hasan li ghairihi. Jadi alasan li ghairihi tadi, kalau dari satu jalan sebenarnya apa? Dhaif. Kalau dari satu jalan saja sebenarnya dhaif, tapi dia dikuatkan jalan yang lain jadi naik di atasnya, hasan li ghairihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat. Mal'unun ma fiha, terlaknat apa yang ada padanya. Illa mabtughiya bihi wajhullah, kecuali yang diinginkan dengannya wajah Allah. Rawahu Tabarani bi isnadin la ba'sa bihi, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani itu dengan sanad yang la ba'sa bihi, tidak mengapa. Al-laknah ya, al-laknah itu adalah al-ib'ad. Maksudnya laknah itu adalah menjauhkan. Jadi kalau dikatakan ad-dunya mal'unatun, dunia itu terlaknat, maksudnya terjauhkan dari rahmat Allah. Dunia itu terjauhkan dari rahmat Allah. Mal'unun fa ma fiha, dan isinya dunia itu hukum asalnya adalah dijauhkan dari rahmat Allah, kecuali yang digunakan dalam amal ketaatan yang itu ikhlas mengharap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan. Di dalam riwayat yang lain, mungkin antum malah yang sering dengar, ad-dunya mal'una mal'unun ma fiha illa aliman au muta'aliman illa zikrallahi wa ma walahu au aliman wa muta'aliman. Dunia itu mal'una, ya, terlaknat, kayak tadi terlaknat maksudnya ya, yakni hukum asalnya dia itu jauh dari rahmat Allah. Mal'unun ma fiha, apa yang di dalamnya juga jauh dari rahmat Allah. Illa zikrullah, kecuali zikrullah. Ya. Wa ma walahu, dan apa-apa yang sebanding dengan zikrullah. Zikrullah ya banyak, antum berzikir, antum sholat, antum taklim ini juga zikrullah. Ya. Antum baca Quran itu juga zikrullah. Ya. Berbuat seluruh amal ketaatan itu juga zikrullah, mengingat Allah. Au aliman, atau orang alim berilmu, ilmu syar'i, au muta'alliman, yang ketiga adalah muta'allim. Muta'allim itu orang yang berusaha untuk belajar terus. Kalaupun kita tidak sampai kepada tingkat alim tersebut, minimalnya kita itu pada tingkat terus untuk belajar. Mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini berarti yang akan mendapatkan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena yang namanya dunia itu lebih banyak yang melalaikan daripada yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Terkadang diantara mereka yang tidak terbimbing dengan ilmu syar'i, makin banyak dunia dia dapatkan, makin banyak harta yang dia dapatkan, makin susah bahagia. Jadi bahagianya itu makin susah. Ya. Kalau ada orang mungkin yang dia sedang kesulitan, ya, kepepet gitu, ya. Dompetnya sudah kosong misalnya, tiba-tiba dia mendapatkan 50.000. Gembira dan bahagia dia itu, ya. Belum tentu, ya, akan dikalahkan oleh bahagianya orang kaya mendapatkan 1 juta. Paham ya? Kenapa? Karena orang yang kaya ini tadi, 1 juta itu sudah biasa. Berapa keuntungan hari ini? 1 juta. Oh ya. Kenapa? Karena sudah biasa. Biasanya malah 2 juta. Tapi orang yang ini tadi, ya, yang bahagianya bukan main itu, benar-benar sudah enggak punya apa-apa dia. Ya, sudah berusaha, ya. Belum dapat, tinggal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tiba-tiba dapat 50.000 bisa untuk belanja hari itu. Ya, itu tingkat bahagianya ya, belum tentu ini ya terkalahkan oleh orang yang dapat 1 juta tadi. Makanya ya, terkadang ya seperti itu. Orang yang tidak terbimbing dengan ilmu yang benar, ilmu agama yang benar, ya. Makin banyak harta makin susah bahagia. Gitu. Ada yang beli ya, mobil sampai sekian miliar. Kenapa kok susah-susah sampai sekian miliar? Karena duitnya banyak. Ya. Kalau dia beli yang 100 juta, 200 juta itu kayak belum puas. Paham ya? Jadi level bahagianya itu makin sulit. Level bahagia itu makin susah gitu. Padahal untuk orang yang lain ya, yang tidak sekaya dia gitu, tidak kaya bahkan gitu, jangankan kok punya mobil, bisa beli mobil gitu ya. Dia bisa naik sepeda motor saja sudah bahagianya bukan main gitu. Cerah wajahnya. Nah, maka ya seperti tadi. Nah, resep orang bahagia itu kalau dia punya sifat qanaah. Resepnya orang bahagia itu kalau dia bisa punya sifat qanaah. Nah, merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Nah, itu hakikat dunia. Qala faslun, pasal yang berikutnya. An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, atau binniyah di sini dengan ifrad, wa fi riwayah binniyat, wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung dengan niatnya. Dalam satu riwayat tergantung niat-niatnya, yakni dijamak. Dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan balasan sesuai niatnya. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia raih, atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan berhijrah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, juga Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, hadis yang sangat ma'ruf yang merupakan timbangan amalan secara batin. Gitu. Timbangan amalan secara batin itu dari sisi niat dan keikhlasannya. Nah, timbangan amalan secara zahir itu hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa rudd. Barang siapa yang beramal yang tidak ada syariatnya dari kami, kata Rasulullah, maka amalannya itu tertolak. Itu timbangan amalan secara zahir. Makanya kalau orang itu amalannya ingin makbul, diterima di sisi Allah SWT, mendapatkan pahala, itu batin dan zahirnya ya, harus benar. Batinnya itu ikhlas lillahi ta'ala, dan zahirnya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk pembahasan hadis ini insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya biiznillahi wahdah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keikhlasan di dalam seluruh amalan kita dan menjaga keikhlasan tersebut sehingga kita nanti benar-benar mendapatkan ya faedah pahala yang besar ya, dari amalan ketaatan kita di hari kiamat. Nasallallahu assalama wal hidayah wa thabat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhil. Ada pertanyaan?